إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya, keutamanya pada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita lanjutkan pada dars kita sebelum kita baca hadis yang berikutnya. Bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya saum fi ramadan fama astati'u an aqdiya ila fi sya'ban falyaqra'u, maka silakan untuk membacanya. Untuk kita saling mengingatkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menjauhi daripada syiar-syiar orang-orang kafir, tanda-tanda ataupun kehususan-kehususan orang-orang kafir, dan yang demikian juga diingatkan ataupun difatwakan oleh para ulama dan sering disampaikan fatwa para ulama ketika menjelang hari raya orang-orang kafir, ya, disampaikan fatwa para ulama bahwasanya kita tidak boleh mengucapkan selamat atau ikut bergembira atau menjual barang-barang yang khusus untuk kegiatan mereka. Karena bentuk yang demikian adalah bentuk pelanggaran syar'i. Sebagaimana pergantian tahun baru Masehi, ya. Nah, ya, tidak boleh bagi kita untuk kemudian kita ya, bergembira ria sampai keluar rumah nonton pesta petasan ataupun yang semisalnya dan seterusnya. Ya, demikian juga dalam tahun baru Cina, ya, sama perkaranya, sama masalahnya. Nah, kita tidak boleh andil dalam perayaan tersebut atau merasa gembira atau menjual barang-barang khusus untuk keperluan hari-hari mereka, ya, dan seterusnya. Ya, tidak boleh, haram atas kaum muslimin untuk yang demikian. Nah, apapun istilahnya, ya, yang membungkus mewarnai acara-acara mereka, hari raya mereka, haram atas kaum muslimin untuk ikut andil di dalamnya, bergembira atau mengucapkan selamat atau menjual barang-barang yang khusus untuk keperluan mereka. Ya, sehingga fabarakallahu fikum, ya, katanya ada seruan ataupun ada acara goes di malam hari 8:30 sampai 4:00 diperkirakan selesainya. Ya, dalam rangka Lunar Neo Year, ya. Lunar Neo Year. Disebut apa Lunar Neo itu peringatan tahun baru Cina. Ya. Fa barofikum, jadi hendaklah kita masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan karena komunitas, jangan karena hobi, jangan karena ini kan umum dan seterusnya. Lah, fa barofikum, identitas sebagai muslim tetaplah harus kita pegang. Tetaplah kita harus perhatikan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah ikhwah juga sudah mengingatkan di grup, ya, bahwasanya untuk tidak mengikuti acara tersebut, ya, untuk tidak mengikuti acara tersebut. Barakallahu fikum. Tapi kita lanjutkan pada hadis tanbihul afham. Kita sampai pada bab bayanu amman mata wa alaihi siyam. Bab penjelasan tentang orang yang meninggal dunia dan memiliki utang puasa. Bab penjelasan tentang orang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia dan memiliki utang puasa. Nah, ada kewajiban atas dia berpuasa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sawma anhu waliyuhu wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadha fi an-nadri khasatan wa huwa qawlu Ahmad bin Hanbal. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dan atas dia ada kewajiban puasa, atas dia ada kewajiban puasa, memiliki utang puasa, maka berpuasa dari dia walinya. Maka berpuasa dari dia, ya, menggantikan orang yang meninggal tersebut, walinya, karib kerabatnya atau ahli warisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Dawud rahimahullah ta'ala mengatakan ini pada nazar khusus, pada nazar. Jadi kewajiban ini mengkodokan, ya, menggantikan puasa orang yang sudah meninggal, ini khusus pada nazar saja, pada puasa nazar. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, arawi Aisyah radhiyallahu anha sabakot tarjamatuha fil hadis rokem mi'ah ba'da thamanin wa sab'ina. Perawi hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-178. Maudul hadis, pembahasan hadis ini, hukmu qada'i saumi al-wajibi alal mayyiti anhu. Pembahasan hadis ini adalah hukum mengqada' puasa yang wajib. Hukum mengqada' puasa yang wajib atas mayit. Atas mayit. Nah, darinya itu dari si mayit. Taib. Ya, hukum mengqada'kan. Ya, mengqada'kan puasa dari orang yang sudah meninggal dunia. Syarhul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Man mata, man syartiyah. Ayu insanin mata. Man mata, man di sini adalah man syartiyah. Ya, artinya barang siapa. Ya, man syartiyah, man syarat. Yakni siapa saja yang meninggal dunia. Siapa saja yang meninggal dunia. Nah, wal mautu faqdul hayat. Faqdul hayat. Dan yang namanya maut, ya, maut meninggal dunia adalah hilangnya kehidupan. Hilangnya kehidupan. Nah, wa alaihi siyam, dan atas dia ada kewajiban puasa. Ai wa fi dhimmatihi siyamu wajibun. Wal jumlatu hal min fa'il mata. Wa alaihi siyam, maksudnya yaitu dan pada tanggungan orang yang meninggal, siyamun wajibun, ada puasa wajib. Puasa wajib. Dan kalimat wa alaihi siyam adalah hal nah, yang menjelaskan keadaan dari fa'il mata, dari orang yang meninggal dunia. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia punya utang puasa. Ya. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan dia mempunyai utang puasa. 6. Soma jawab syarat. Soma maka berpuasa. Ini adalah jawab syarat. Kalau man tadi man syarat, sekarang soma adalah jawab syarat. Wahia khobariyah bimakna al-amr. Ayat fal yasum. Soma ini adalah khobar. Ya, khobar, berita. Maknanya adalah perintah. Yakni fal yasum. Maka hendaklah berpuasa. Hendaklah berpuasa. Waliyuhu koribuhu. Walihu walinya yaitu karib kerabatnya. Wal waris aula al qorobah bihi, dan ahli waris lebih utama. Ya, lebih utama. 6. Karib kerabat untuk mengqadakan puasa orang yang meninggal tersebut. Barang siapa meninggal dunia dan dalam keadaan mempunyai utang puasa, maka berpuasa darinya walinya. Walinya itu karib kerabatnya. Dan yang lebih utama lagi, yang lebih berhak lagi adalah ahli warisnya. Ahli warisnya yang berpuasa tersebut. An-nadru ay ijabul mukallaf ala nafsihi ibadatan lillahi ta'ala. Nazar yaitu seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya. Seorang mukallaf, ya, seorang yang sudah baligh, nah, mewajibkan atas dirinya satu ibadah karena Allah Ta'ala. Nah, mewajibkan seorang mukallaf mewajibkan satu ibadah. Bisa ibadah tersebut ibadah yang wajib atau ibadah tersebut ibadah yang selain yang wajib. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, nazar tersebut tidak mesti ibadah yang hukumnya sunnah, ya, ataupun sesuatu yang mubah, tapi bisa juga suatu ibadah yang wajib, ya. Misalkan seseorang bernadar, wallahi itu, ya, demi Allah wajib atas saya untuk sholat 5 waktu di masjid. Demi Allah wajib atas saya sholat 5 waktu di masjid. Sholat 5 waktu atas laki-laki kan wajib di masjid, ya, berjamaah. Maka kewajiban sholat 5 waktu atas orang yang bernadar itu wajib dari 2 sisi. Wajib dari asal syar'i, wajib dari asal syar'i, memang hal tersebut diwajibkan di dalam syariat. Dan sisi yang kedua, wajib atas nazar dia. Wajib atas atau karena nazar dia. Sehingga kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, ada konsekuensinya itu, ya, membayar kafaroh. Membayar kafaroh. Selain bertaubat juga membayar kafaroh. Berbeda kalau seorang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ya, tapi dia tidak bernadar, dia tidak bernadar, maka cukup baginya beristighfar atau bertaubat. Taib, atau mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tadinya tidak wajib. Mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Ya, misalkan puasa sunnah, ya, atau sedekah yang sunnah. Misalkan seseorang bernadar, demi Allah wajib atas saya puasa Senin Kamis. Ya. Demi Allah wajib atas saya puasa Senin Kamis. Maka dengan nadar tersebut wajib atas orang tersebut berpuasa Senin Kamis. Kalau dia tidak mengerjakannya, maka wajib atas dia bayar kafaroh, ya, menunaikan kafaroh. Jadi nadar itu adalah seseorang, orang yang mukallaf mewajibkan atas dirinya ibadah karena Allah. Ibadah karena Allah, suatu ibadah, dan di sini tidak mesti ibadah yang wajib hukumnya, tapi bisa juga yang sunnah, ya, atau yang taib, yang wajib maupun yang sunnah. Asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Tukhbiru Aisyatu radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu amara waliya man mata wa fi dhimmatihi saumun mafrudun min nadrin au kafaratun au kafaratin au qada'in au qada'i ramadan biaya sum'anhu li'anahu dainun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wali ahli waris atau karib kerabat dari orang yang meninggal dunia dan pada orang yang meninggal dunia tersebut ada tanggungan puasa yang wajib. Ya, fidhimatihi, pada tanggungan. Pada orang yang meninggal dunia tersebut, ada tanggungan. Ya, ada utang puasa yang wajib. Karena nazar, ya, karena nazar atau kafaroh atau mengqadha Ramadan. Untuk berpuasa dari si mayit. Untuk berpuasa dari si mayit. Jadi menggantikan si mayit. Kenapa harus diganti atau harus diqadha padahal orang yang sudah meninggal dunia? Karena itu sebagai hutang atas si mayit. Hutang atas si mayit. Nah di sini dikatakan pada saumun mafrudun, puasa yang diwajibkan. Puasa yang diwajibkan. Kalau si mayit punya tanggungan ataupun biasa dia melaksanakan puasa sunnah, misalkan, ya, atau kemudian atau dia tidak melaksanakan puasa sunnah karena sakit atau serius sampai meninggal dunia, maka tidak wajib untuk mengkodonya, tidak wajib untuk mengkodok dari si mayit, karena itulah puasa sunnah. Taib, nah di sini disebutkan puasa yang diwajibkan tersebut min nadrin, karena nazar, mungkin karena nazar, ya. Taib, seperti tadi gambarannya, ya. Apakah misalkan dia mengatakan demi Allah wajib atas saya berpuasa Senin Kamis. Ya, nah. Baik, selama satu bulan misalkan. Atau misalkan ya tidak dibatasi waktunya. Nah, sebelum dia menunaikan nadarnya tersebut, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Nah, maka ahli warisnya atau karib kerabatnya mengkodokan dari si mayit. Mengkodokan dari si mayit. Ya, nah. Atau kafaroh. Puasa kafaroh. Ya, nah. Mungkin si mayit menunaikan ibadah haji dan melanggar satu pelanggaran dan belum bayar denda di sana. Ya, belum bayar denda di sana, di tanah sucinya. Nah, sampai pulang masih memiliki utang dan puasa tersebut, ya, puasa kafaroh, maka ahli warisnya mengkodokannya, ya, mengkodonya. Ya, nah. Atau mengkodok puasa Ramadan. Nah, di sini mengkodok puasa Ramadan ini ada perincian, ya, yakni kalau si mayit punya utang puasa Ramadan, ya, mungkin misalkan karena sakit, ya, karena sakit. Kemudian dia sembuh dari sakitnya, ya. Di masa sembuh dia belum mengkodo puasa Ramadannya. Kemudian dia meninggal dunia. Maka ahli warisnya mengkodo dari si mayit tersebut. Ya. Kenapa harus mengkodo? Karena di enam si mayit tersebut diberikan kesempatan atau ada kesempatan untuk mengkodo, tapi dia tidak, tapi dia belum mengkodonya. Nah, tetapi kalau keadaannya seperti yang kedua, si mayit punya utang puasa karena satu uzur, misalkan karena sakit atau karena umur tua, ya. Nah, sampai dia meninggal dunia, uzurnya tersebut, halangannya tersebut, masih ada. Ya, misalkan dia sakit dari bulan Ramadan, ya, atau di bulan Ramadan sakit sampai meninggal dunia. Ya, atau misalkan dia bulan Ramadan misalkan safar terus, ya, misal meninggal di tempat safar misalkan. Ya. Nah, baik, maka yang demikian tidak wajib mengkodok. Nah, tidak wajib mengkodok walinya. Kenapa? Karena dia sendiri masih dalam uzur. Ya, dia masih dalam uzur meninggalnya. Belum memiliki kesempatan untuk mengkodok. Berbeda dengan keadaan yang pertama tadi. Nah, dia berhalangan puasa di bulan Ramadan. Ya, misalkan karena sakit. Kemudian sembuh. Nah, pada waktu sembuh dia belum mengkodo. Qadarullah misalkan meninggal dunia. Nah, maka walinya atau karib kerabatnya mengkodokan dari si mayit tersebut. Ya. Jadi perbedaannya kalau yang pertama memiliki kesempatan, ya, ada diberikan kesempatan tapi dia tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sementara yang kedua, keadaan yang kedua adalah tidak, dia belum hilang uzurnya ataupun halangannya tersebut sampai dia meninggal dunia. Ya, bisa paham ini? Baik. wa qaribuhu aulan nas biqodohi anhu, dan karib kerabatnya adalah orang-orang yang lebih pantas mengkodonya, mengkodo puasa tersebut dari si mayit. Li'annahu ihsanun ilahi wabirrun wasilatun, karena itu merupakan perbuatan baik kepadanya, kepada si mayit, ya, ihsan, birun, ya, berbuat baik, dan silatun, ya, enam, kekerabatan, ya, kekerabatan, ya, enam. Tapi ini keterangan yang global dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enam, orang yang meninggal dunia dan mempunyai utang puasa, maka walinya mengkodokan dari si mayit tersebut. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula, umirul qaribu biqadai saumi al-wajib ala qaribihi idza mata qabla fi'lihi. Diperintahkan karib kerabat dengan mengqadha puasa yang wajib atas kerabatnya apabila dia meninggal dunia sebelum mengerjakannya, sebelum mengerjakan ataupun mengqadha puasa yang wajib tersebut. Jadi karib kerabat diperintahkan untuk mengqadha puasa yang wajib atas karib kerabatnya apabila karib kerabatnya tersebut meninggal dunia sebelum mengerjakan qadha itu. Wa idza lam yasum al-qaribu anil mayyit fa innahu yut'am anhu atau yat'im anhu min tarikatihi likulli yaumin miskin. Dan apabila karib kerabat ataupun ahli waris tidak berpuasa, tidak mengkodokan si mayit, tidak mengkodokan si mayit, maka nah memberikan makan atas nama si mayit, memberikan makan, ya, kepada orang miskin dari harta warisannya, dari harta warisannya setiap harinya satu orang miskin. Jadi misalkan, nah, si mayit punya utangnya 15 hari, ya, 15 hari, maka setiap hari memberi makan kepada satu orang miskin, sekali makan saja, ya, sekali makan saja, ya, enam, bukan tiga kali, ya, bukan tiga kali dalam sehari, tapi cukup sekali, sekali sebagai ganti satu hari, ya, enam, kalau 15 hari ya 15 orang miskin. Anam. Thoyib, mau diberikan sekaligus dalam satu hari, diberikan sekaligus kepada 6 kepada 15 orang miskin, boleh. Ya, mengapa? Ya, atau mau dicicil? Ya, mau dicicil misalkan sehari 3 orang miskin, ya, boleh. Atau sehari 1 orang miskin, silakan. Ya, mau sekaligus sehari 15 orang miskin, maka tidak mengapa. Ya, enam. Taib. Fa'in lam yakun lahu tarika, fa'in lam yakun lahu tarikuhu, wa tabarro ahadun bil it'am anhu ajza. Dan jika si mayit tidak meninggalkan warisan, si mayit tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apa-apa. Enam. Dan seseorang bersedekah. Seseorang bersedekah dengan memberi makan dari si mayit. Jadi seseorang bersedekah, nah, dengan memberi makan dari si mayit atas nama si mayit, maka ini diperbolehkan. Dan misalkan seorang meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa. Dan kemudian tetangganya tahu kalau orang tersebut misalkan tidak puasa satu bulan atau punya utang puasa satu bulan misalkan. Kemudian tetangga tersebut, tetangga tidak ada hubungan keluarga, ya, tetangga tersebut, enam, apa namanya, memberikan membayarkan fidyah, ya, membayarkan fidyah dari orang tersebut, dari orang yang meninggal dunia itu, maka ini diperbolehkan, ya, tidak mengapa. Wa in lam yatabarra ahadun anhu famruhu ila Allah taala. Jika tidak ada seorang pun yang memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan atau melepaskan tanggungan si mayit tersebut, maka urusannya kembali kepada Allah taala. Ya, urusannya diserahkan kepada Allah taala. Ya. Nah. Insya Allah bisa dipahamin faedah yang pertama. Asaniyah, faedah yang kedua, annahu la farqa baina kaunis saum wajiban bisyar'i ka saumi ramadhan aw wajiban binadri li umumil hadis. Bahwasanya tidak ada perbedaan antara saum tersebut wajib, puasa tersebut wajib dengan asal syariat, yakni disyariatkan, diwajibkan di dalam syariat ini seperti puasa Ramadan, atau wajibnya puasa tersebut dikarenakan bernadar. Ya, jadi enam walinya atau ahli warisnya ataupun karib kerabatnya, enam disyariatkan untuk mengkodokan dari si mayit tersebut. Enam berdasarkan keumuman hadis. Dasar keumuman hadis. Enam. Al-faidatu tsalitsah. Idza ta'addada al-awliya shomu jami'an hatta yanhu ma 'alal mayit. Apabila ahli warisnya itu banyak. Ahli warisnya banyak. Mereka semua berpuasa, ya, sampai habis apa-apa yang menjadi tanggungan si mayit. Tidak mengapa. Nah, ya, misalkan si mayit punya utang puasanya 15 hari, ahli warisnya ada 15, semua ahli waris yang 15 ini berpuasa dalam satu hari, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Selesai tanggungannya dalam satu hari itu. Ya, enam. Al-fadatu rabi'ah annahu in mata qabla tamakkun minal qada'i lam yasum al-wali anhu li sukutihi anhu bi adami tamkin. Bahwasanya jika meninggalnya itu sebelum memiliki kesempatan untuk mengqada. Jika meninggalnya, ya, sebelum memiliki kesempatan untuk mengqada, maka walinya tidak mengqada ataupun berpuasa dari si mayit tersebut. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nam seseorang misalnya sakit sehingga tidak bisa puasa di bulan Ramadan, ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, ya, maka dia apa? Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqada karena sakit terus sampai meninggal dunia. Nah, kalau keadaan seperti itu, ahli warisnya ataupun karib kerabatnya tidak disyaratkan untuk mengkodoknya. Kenapa? Lisukutihi anhu biadami at-tamkin. Karena gugurnya. Nah, gugur kewajiban dari orang tersebut. Gugur kewajiban, nah, dari orang tersebut, ya, karena tidak adanya kemampuan. Tidak ada kemampuan untuk mengkodoknya. Ya. Sekarang apa namanya? Ketika 6 bulan Ramadan, orang yang sakit ataupun orang yang safar, nah, tidak diwajibkan berpuasa. Ya, tidak diwajibkan. Tapi seandainya kalau mau berpuasa silakan, tapi tidak diwajibkan. Ya, seandainya dia berbuka, tidak berpuasa, tidak berdosa. Ya. Nah, ya iya Pak, gugur kewajiban berpuasa dari orang yang sakit tersebut. Ya. Nah, taib. Nah, kemudian kalau terus dia sakit sampai meninggal dunia, berarti apa? Dia dalam keadaan uzur. Ya, dalam keadaan uzur. Halangannya belum terangkat dari dia. Ya, sehingga kalau dia sampai meninggal dunia misalkan, ya, tidak apa karib kerabatnya ataupun walinya ya, ataupun ahli warisnya ya, tidak disyaratkan untuk mengqadha dari puasa dari si mayit tersebut. Ya, enam. Karena gugur dari dia karena tidak ada kemungkinan ataupun kemampuan ya, karena tidak adanya kemampuan. Enam. Jadi faedah yang berikutnya, anal qoriba la yakfi sauma atatawu an mayitihi, bahwasanya karib kerabat ya, wali atau keluarga atau ahli waris tidak mengqadha puasa sunnah dari si mayit, tidak mengqadha puasa sunnah dari si mayit. Nah, misalkan si mayit di masa hidupnya rajin puasa sunnah misalkan ya, rajin puasa sunnah, apakah puasa 3 hari ayamul bayd ya, 13 14 15 6 bulan hijriah ya, atau 6 3 hari di awal bulan ya, 6 atau 6 di akhirnya atau Senin Kamis ya, 6 kemudian meninggal dunia, maka karib kerabatnya tidak mengqadha puasa sunnah tersebut ya, tidak ada kewajiban apa-apa atas ahli warisnya ataupun karib kerabatnya. Nah, tapi ini faedah-faedah yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang wali ataupun karib kerabat mengqadha puasa dari si mayit yang memiliki utang puasa. Enam,